بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، para hadirin jemaah Masjid Al-Hidayah, seperti biasa kita lakukan kajian rutin di tentang tadabur Al-Qur'an yang digali dari tafsir-tafsirnya. Mudah-mudahan ini sebagai wujud rasa syukur kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Karena memang hidup seorang muslim ini tidak akan keluar ya dari aktivitas beribadah kepada Allah secara ritual, ibadah-ibadah mahdoh yang langsung kepada Allah, dan yang kedua adalah terus menambah ilmu. Karena dengan ilmu itu akan terus menambah kualitas ibadah kita. Termasuk juga setelah itu kita mencoba berperan di dalam kehidupan ini, meninggalkan hal-hal yang bermanfaat ya sebagai pengamalan dari ilmu itu yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Kita masih di surat An-Nazi'at, di tema yang berikutnya itu dari ayat 15 sampai ayat 26. Ini temanya adalah tentang kisah Nabi Musa ya dengan Firaun. Di sini dijelaskan tentang kesombongan Firaun ya. Manusia yang paling sombong di muka bumi. Lalu kemudian ditumbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pelajaran besar bagi kita. Mari kita baca ya terlebih dahulu. Renungkan makna-makna yang ada di dalam ayat-ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ya, hal itu artinya apakah, ataka telah datang kepadamu. Hadis itu artinya cerita atau kisah. Bisa juga bermakna pembicaraan. Nah, biasa juga diistilahkan untuk perkataan Rasulullah, yaitu hadis ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi makna hadis dalam ayat ini maksudnya adalah kisah. Ya, maksudnya adalah cerita ya, hadis Musa, ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi di sini Allah Musanya panjang Pak, dua harokat. Musa dua harokat. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan gaya bahasa pertanyaan. Uslub pertanyaan, ya, uslub istifham. Ya, hal ataka hadits Musa? Apakah ya, atau bisa diartikan bukankah telah datang kepadamu kisah Musa? Ya, Allah Subhanahu wa taala bertanya ya, kalau ada pertanyaan di dalam Al-Qur'an itu bukan pertanyaan yang sesungguhnya. Ya, karena Allah itu Maha Tahu. Ya, jadi tidak perlu bertanya kalau makna sesungguhnya, mana sebenarnya dari pertanyaan itu kan adalah mencari tahu, mencari jawaban, karena dia tidak tahu. Nah, Allah itu Maha Tahu. Ya, jadi dalam Al-Qur'an ketika Allah bertanya ya bukan pertanyaan sebenarnya. Ya, karena Allah tidak perlu bertanya, Allah sudah Maha Tahu. Ya, tapi ada tujuan lain. Pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an itu ada tujuan yang lain. Nah, misalnya di sini Allah membuat pertanyaan ini tujuannya adalah ya agar membuka pikiran, khususnya ketika Allah menyampaikan ayat ini pertama kali kepada Nabi Muhammad, agar membuka pikiran Nabi Muhammad SAW ya, untuk memperhatikan ya, karena setelah pertanyaan ini oleh Allah dijelaskan. Jadi untuk menarik perhatian dulu, Pak. Menarik perhatian dengan sebuah pertanyaan, sehingga kalau dengan sebuah pertanyaan itu orang itu menjadi ingin tahu, menjadi penasaran. Ya, makanya para ulama menyebut ini sebagai sebuah tashwik, istilahnya itu. Tashwik itu adalah untuk agar orang penasaran. Ya, makanya ini sebagai salah satu metode Pak di dalam pengajaran Al-Qur'an. Ya, yang bisa kita praktekkan ketika kita mengajar, menyampaikan ilmu, yaitu dengan membuat pertanyaan dulu. Ya, ketika kita ngajarin kisah kepada anak-anak kita khususnya atau kepada murid-murid, kasih pertanyaan dulu, apakah kalian tahu kisahnya Nabi Musa? Gitu. Jadi dengan pertanyaan itu maka anak-anak jadi ingin tahu. Nah, seperti itu. Ini gaya bahasa Al-Qur'an, metode Al-Qur'an, metode Allah di dalam mengajarkan kepada kita. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Musa ini. Dan kisah Nabi Musa ya, sebagaimana yang sebelumnya pernah disebutkan, memang adalah kisah yang paling banyak di dalam Al-Qur'an. Kisah yang banyak tersebar di berbagai surat. Ya. Jadi Quran itu metodenya di dalam mengemukakan kisah tidak selalu dari awal sampai akhir langsung diselesaikan, tidak. Hanya diambil cuplikan-cuplikan dari kisah tersebut. Ya, berbeda nanti dengan kisahnya Nabi Yusuf. Kalau kisah Nabi Yusuf itu secara kronologis dari awal sampai akhir habis dalam surat Yusuf satu kali kursi. Jadi variasi ya. Gitu. Nabi Yusuf itu kan diawali dengan mimpi, kisah Nabi Yusuf itu, dan diakhiri dengan pembuktian mimpi. Itu kisah yang sangat indah ya. Bahkan Allah menyebut di awal itu ahsanal qasas, kisah yang paling baik, paling bagus. Semuanya kisah dalam Al-Qur'an ini dipilih oleh Allah yang terbaik. Adapun Nabi Musa banyak di berbagai surat diambil cuplikan-cuplikannya yang memang punya tujuan dari kisah itu memberikan pelajaran apa. Jadi yang terpenting kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah pelajaran-pelajarannya. Petunjuk-petunjuk yang diambil dari kisah itu apa? Dan sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat itu, pada suatu makom tertentu ya, makom itu situasi kondisi tertentu yang memang memerlukan adanya apa petunjuk-petunjuk dari kisah ini. Nah, maka kita harus memahami itu ketika membaca kisah dari Al-Qur'an ini, kisah ini memberi pelajaran apa, menjawab permasalahan apa. Ya. Nah, Allah mengemukakan kisah ini Nabi Musa khususnya memang yang paling banyak ya, ketika Nabi Musa itu berhadapan dengan Firaun. Ya. Nabi Musa di kisah-kisah lainnya juga ada yang dengan Firaun, ada juga dengan kita ketika kisah dengan Nabi Khidir ya. Itu banyak cuplikan-cuplikan Nabi Musa itu. Tapi yang paling banyak memang adalah kisah Nabi Musa dengan Firaun ketika menghadapi Firaun. Nah, ini pelajaran besar. Mengapa di dalam Al-Qur'an ya, sebagai kitab wahyu terakhir ini, banyak dikisahkan Nabi Musa dengan Firaun? Firaun itu adalah satu simbol dari penguasa yang zalim. Ya. Pemimpin yang sombong, bahkan kesombongannya berada di puncak. Ketika dia mengatakan, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ingat, aku Tuhan, Tuhan yang paling tinggi. Ya. Kenapa? Ini sebagai isyarat bahwa umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman ini, akan mengalami banyak pemimpin yang zalim. Ya, banyak menemui pemimpin yang zalim dari zaman, dari sejak selepas Rasulullah SAW, selepas Khulafaur Rasyidin, karena Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan Islam. Dan ketika itu juga kan penguasa zalim ada di timur, di barat, ya Persia, Romawi itu dihadapi. Apalagi selepas Khulafaur Rasyidin itu. Walaupun masih ada para khalifah gitu, masih zaman istilahnya disebut dengan Mulkan Adon gitu ya. Kerajaan atau kekuasaan yang menggigit. Maksudnya masih menggigit petunjuk dari Allah, menggigit Al-Qur'an, menggigit hadis, masih diamalkan walaupun di situ banyak kezaliman-kezaliman yang dilakukan. Nah, barulah di zaman kita ini yang disebut Mulkan Jabriyah itu, kerajaan yang diktator selepas ya khalifah itu sudah tidak ada lagi. Maka disitulah banyak ya para pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, dari zaman ke zaman sampai di zaman kita sekarang. Ya, banyak pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, ini sebagai sebuah petunjuk yang harus selalu dipegang oleh orang-orang muslim, bagaimana ya dia menghadapi pemimpin yang zalim itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan model di sini, memberikan contoh Nabi Musa alaihissalam di dalam menghadapi pemimpin yang zalim itu. Ya. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya adanya pemimpin zalim di setiap zaman, ya, Fir'aun di setiap zaman, maka Allah Subhanahu wa taala juga sebetulnya ya memberikan kesempatan untuk lahirnya Nabi Musa, ya, artinya yang seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa di setiap zaman itu. Ya, jadi Nabi Musa yang berperan seperti Nabi Musa di setiap zaman itu mesti ada, karena Fir'aunnya pun selalu ada di setiap zaman. Ya, misalnya ketika zaman Nabi Muhammad, Rasul menyebut Fir'aun pada zaman beliau itu siapa? Ada yang diberi gelar Fir'aun, yaitu Abu Jahal. Rasul sering menyebut bahwa Abu Jahal itu Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aun umat ini, itu Abu Jahal. Ya, karena sangat sombong dia. Nah, di sini kisah Nabi Musa dengan Fir'aun ini, karena memang ini adalah awal-awal ketika Rasul masih di Mekah, ya, ketika masih di Mekah. Nah, menghadapi pemimpin yang zalim, para pemimpin yang zalim yang paling tingginya adalah Abu Jahal, ya, dan juga pemimpin-pemimpin yang lain. Karena paling tingginya Abu Jahal memang pada saat itu. Ya, selain kalau Abu Jahal juga, selain Abu Jahal ada siapa? Walid, ya, Walid bin Umayyah itu bapaknya Khalid bin Walid. Walid bin Umayyah dia juga pemimpin di Bani Mahzum. Ya, jadi nanti yang paling besar ya pemimpin yang zalim ketika itu adalah dari Bani Mahzum. Abu Jahal juga sama dari Bani Mahzum. Ya, Walid bin Umayyah juga dari Bani Mahzum. Jadi memang masih keturunan Quraisy, Pak. Jadi Quraisy itu nanti kan banyak kabilah-kabilah di bawah Quraisy itu. Sedangkan Rasulullah SAW ada di kabilahnya Bani Hasyim. Ya, kabilahnya Bani Hasyim. Karena Rasulullah, ya, Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib, ya, bin Hasyim. Ya, bin Abdi Manab dan seterusnya. Nah, itu ada Bani Hasyim Rasulullah. Nah, pemimpin di Bani Hasyim. Jadi setiap kabilah itu punya pemimpinnya sendiri, Pak. Ya, karena memang sistem masyarakat pada zaman itu adalah dengan berbentuk kabilah-kabilah. Ya, kalau di kita adat, ya ada pemimpin adatnya, ada ketua kabilah suku, ya ketua sukunya. Nah, di Bani Mahzum itu kepala sukunya adalah Abu Jahal. dan termasuk Walid bin Umayyah dari pembesarannya. Sedangkan di Bani Hasyim kan Abu Thalib. Nah, cuman Abu Thalib ini adalah pembela Rasul. Di Bani Hasyim itu Abu Thalib pemimpinnya. Nah, cuman Rasul itu kan punya kekuatan itu di situ. Abu Thalib itu membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam hidupnya tidak masuk Islam. Ini yang sangat disayangkan oleh Rasulullah. Ini juga sebagai sebuah rahasia hidayah ya dari Allah. Sekalipun itu paman beliau, Abu Thalib itu paman beliau, bahkan membela, bahkan ngurus sejak usia 8 tahun. Ya, mengurus Rasul sampai diangkat jadi Rasul. Ya, sampai nanti Abu Thalib meninggal di tahun 10 kenabian. Ya, Rasulnya berarti sudah umur 50 tahun usia Rasul, berarti Abu Thalib sudah sangat tua. Meninggal tapi sayang tidak pernah mengucapkan syahadat, tidak pernah masuk Islam. Makanya Rasul sedih sekali. Sedangkan Abu Lahab itu pamannya juga, cuman dia bukan pemimpin di Bani Hasyim. Abu Lahab ya, yang oleh Allah sebutkan di surat Abu Lahab ya. Itu juga sama, sangat keras sekali ya penentangan ya, yang langsung dari paman Rasul langsung itu Abu Lahab itu di kabilah Bani Hasyim. Ya, jadi para pemimpin orang-orang kafir Quraisy ini, orang-orang jahiliyah ini sangat luar biasa penentangan mereka di awal-awal dakwah ketika Rasul menyampaikan dakwah, terutama ketika dakwah itu diumumkan di tahun 4 kenabian. Kan 3 tahun itu sembunyi-sembunyi Rasul itu mengajak orang-orang terdekat ya masuk Islam, sekitar 130-an orang. Di tahun 4 baru beliau mengumumkan. Awalnya kepada keluarga dulu. Jadi strategi dakwah Rasul lihat di keluarga dulu, dikumpulkan keluarga dari pihak keluarga. Nah, di keluarga itu kan muncullah 2 orang tadi. Ya, Abu Thalib yang membela, kami akan siap membelamu, itu kata Abu Thalib. Udah ada dukungan, kekuatan dari Abu Thalib pamannya. Sedangkan Abu Lahab dia yang menentang keras. Jadi itu 2 itu dari keluarga itu. Maka ketika sudah ada dukungan yang kuat dari Abu Thalib, mulailah beliau mengajak kepada secara umum kepada masyarakatnya, nanti naik ke Bukit Shofa, ya memanggil seluruh kabilah seluruh ini dan memperingatkan mereka, menyampaikan dakwah. Nah, pada saat itulah penolakan yang luar biasa. Nah, disinilah peran pelajaran dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah kepada Nabi Muhammad untuk menghadapi para pemimpin yang zalim tadi. Bagaimana menghadapi mereka? Maka Allah membimbing Nabi Muhammad agar menjadi seperti Nabi Musa yang menghadapi Fir'aun. Ya, Rasulullah itu agar bisa menghadapi para pemimpin zalim itu. Ya, idznadahu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan id ya, ketika. Id itu artinya ketika. Nadau memanggilnya. Rabbuhu ya, Tuhannya bilwadil muqaddasi, di lembah yang suci. Tua yaitu lembah tua. Ya, lembah tua. Jadi ini pertama kali Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu ya kepada Nabi Musa alaihi salam, yaitu di sebuah lembah yang dinamakan lembah tua. Ya, lembah tua ini berada di Palestina ya, di Bukit Tursina, di bawah Bukit Tursina. Ya, di sini dijelaskan fi asfali jabali Tursina, di bawah Bukit Tursina. Nah, memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa itu secara langsung Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ya, makanya ini adalah kekhususan Nabi Musa itu langsung diajak bicara oleh Allah. Jadi Allah langsung yang memanggil, jadi bukan malaikat Jibril. Ya, tentu dengan suara yang disesuaikan dengan kondisi manusia, gitu ya. Sehingga bisa didengar, ya bisa. Ini memang adalah kekuasaan Allah ya. Tentu Allah bisa melakukan apapun, ya Maha berkuasa atas segala sesuatu. Makanya Nabi Musa itu disebut sebagai Kalimullah. Kalimullah. Jadi Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Itu pada saat di lembah tua itu, Pak. Ya, di lembah tua itu dipanggil. Ya, itu kan kisahnya pada saat Nabi Musa setelah pulang ya, kembali mau ke Mesir ya, dari Madian. Madian itu ada di Palestina ya. Karena memang kisah Nabi Musa kan justru dia dibesarkan di keluarga siapa? Di keluarga Fir'aun ya. Jadi memang pada saat itu para penyihir ya, Fir'aun itu bermimpi ada anak kecil yang akan lahir, anak kecil yang menumbangkan kekuasaannya. Berdasarkan mimpinya itu kan, lalu Fir'aun memerintahkan membunuh setiap anak-anak laki-laki yang lahir pada saat itu. Sedangkan anak perempuan dibiarkan hidup. Dibunuhlah setiap anak laki-laki oleh para prajurit Fir'aun itu. Dan memang betul ketika itu lahirlah Nabi Musa. Tapi Allah Maha berkuasa. Nabi apa Fir'aun punya strategi, punya tipu daya ya, tapi tipu daya Allah lebih hebat. Ya, ketika Nabi Musa lahir ya, kan diilhamkan kepada ibunya itu untuk dimasukkan ke dalam peti ya, sebuah peti dimasukkan ke situ lalu dihanyutkan ke sungai, Sungai Nil. Ya, menyuruh kepada kakaknya ya, kakak perempuan Nabi Musa dibawa. Dihanyutkan di Sungai Nil itu, dan kemudian dilihat dari kejauhan oleh saudarinya itu, dan kemudian melewatlah ke istananya Fir'aun. Sedangkan pada saat itu istrinya Fir'aun yang bernama Asiyah. Bernama Asiyah itu memang tidak punya anak. Dia sangat menginginkan itu, rindu ingin punya anak, tidak punya anak dengan Fir'aun ini. Ya, kemudian dia sedang kebetulan berada di pinggir sungai itu dan melihat ada peti diambil, ternyata ada seorang anak. Ketika melihat itu, Allah menanamkan rasa cinta ke dalam diri Asiyah itu kepada anak itu. Ya, sehingga membujuk Fir'aun untuk dijadikan anak. Ini luar biasa Pak, nanti kisah Nabi Musa itu dari awal. Ya, setiap jejak-jejak kisahnya itu banyak sekali pelajaran. Ya, singkat cerita ya, dibesarkan. Nah, ketika sudah tumbuh dewasa pemuda ya. Nanti kan kisahnya itu karena Nabi Musa sangat kuat sekali, tenaganya itu sangat kuat. Ada dua orang berantem. Kan Nabi Musa ini dari keturunan Bani Israel. Sedangkan Fir'aun ya, yang ada di istana itu adalah orang-orang Kipti. Ya, orang-orang Kipti yang mereka menjajah Bani Israel itu, menjajah kaumnya Nabi Musa. Pekerjakan dan sebagainya ditindas. Ya, terjadilah ada dua orang laki-laki yang berantem, satu di pihak Bani Israel, satu di pihak Kipti. Berantem. Nah, Nabi Musa kan membela yang dari Bani Israel itu, membela. Ya, membela, lalu dipukul oleh Nabi Musa, sekali pukulan langsung mati. Ini saking kuatnya Nabi Musa, sekali tonjok yang dari Kipti itu langsung mati. Nabi Musa kan tidak berniat membunuh, dia hanya sebatas memukul aja gitu, tidak berniat membunuh, tapi kemudian mati, langsung mati orang itu. Makanya takut, Nabi Musa itu langsung kabur. Ya, langsung kabur tanpa membawa apapun ya. Nah, kaburnya itu kemana? Ke Madian tadi, yang ada di Palestina. Ke Madian, istirahat. Nah, disitulah beliau melihat ada dua orang perempuan ya, yang sedang mengembala kambing-kambingnya. Mereka tidak bisa mengambil air, kesulitan karena banyaknya orang. Terus lagi setelah mereka mengambil air untuk ternak itu, si sumurnya itu ditutup ya, kayak batu. Nah, sehingga tidak kesulitan, maka Nabi Musa membantu diangkat batu itu karena memang kuat dari itu ototnya. Lalu diambilkan air ketika pulang. Nah, ada para ahli tafsir ya, sebagian ahli tafsir menyebut dua putri itu anaknya Nabi Syu'aib. Diceritakan ke ayahnya, ya ada apa namanya orang yang membantu, lalu dipanggil lah ya Nabi Musa, diberikan imbalan ya, dinikahkan dengan salah satu putrinya itu, tapi maharnya adalah bekerja ya kepada Nabi Syuaib itu selama 8 tahun yang kemudian disempurnakan jadi 10 tahun mengembala kambing. Nah, setelah selesai di situ, kemudian Nabi Musa membawa istri ya, istri dan anaknya mungkin ya, keluarganya kembali ke Mesir tadi itu. Nah, nanti di ketika di perjalanan itulah Nabi Musa ingin mencari api kan gitu, ingin mencari apa untuk menghangatkan ya badan di perjalanan itu. Dilihatlah ada seperti api dari kejauhan itu ya, di bukit apa, di lembah tua tadi itu, dihampiri oleh Nabi Musa. Nah, disitulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi Musa itu ya. Nah, situ kan Allah mengatakan apa ya ayatnya itu, kemarilah ya kata Allah itu, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, ini ana rabbuka fahla na'alaika, bukalah sendalmu ya, innaka bilwadil muqaddas tuwa, sesungguhnya engkau berada di lembah yang disucikan yaitu tua ya. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan idhhab ila fir'aun, pergilah ke Fir'aun, innahu togo, sesungguhnya dia telah durhaka ya, telah kafir, maksud togo itu melampaui batas ya, telah melampaui batas karena kesombongannya sudah luar biasa ya. Bahkan tidak ada ya para pemimpin yang zalim itu yang seperti Fir'aun mengaku-ngaku sebagai Tuhan ya. Makanya ini dijadikan sebagai pelajaran yang abadi ya oleh Allah, agar kita mengambil pelajaran. Pemimpin yang sesombong apapun, sezalim apapun, bahkan kekuasaannya sangat besar Fir'aun itu, bahwa tentara yang hebat luar biasa bisa membangun piramid ya di zaman itu, ya itu karena kedurhakaannya, karena kesombongannya oleh Allah ditumbangkan. Nah, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Fir'aun. Nah, dia sudah menikah, sudah berkeluarga. Dulu ketika kabur itu di masa muda itu tadi. Jadi sekarang mau balik lagi ke Fir'aun. Makanya nanti kan Fir'aun itu kaget. Ya, Nabi Musa, bukankah engkau ini kami ini yang mengurusmu sejak kecil kan gitu. Fir'aun itu. Ya, maka Nabi Musa memperingatkan kepada Fir'aun, berdakwah ya, mengajak, bahkan bahasanya juga dengan bahasa yang sangat halus Pak. Ya, dalam ayat lain kan dikatakan faqul lahu, ya katakan kepadanya, faqula lahu, katakan kepadanya qawlan layyina, dengan perkataan yang lembut. Ini sebagai metode ketika kita berdakwah kepada pemimpin ya, katakanlah kata-kata yang lembut kepada mereka. Ya. Makanya Nabi Musa disuruh ya, bahasanya juga ya, ini juga harus kita pelajari bagaimana bahasa berdakwah ya Nabi Musa kepada Fir'aun ini. Fakul, maka katakanlah, halaka, apakah kamu, maksudnya apakah kamu punya keinginan, ila antazaka, untuk mensucikan diri. Jadi dengan bahasa pertanyaan ya, apakah engkau punya keinginan untuk mensucikan diri, membersihkan diri? Sebuah pertanyaan dengan kata-kata yang halus, yang lembut. Ya. Wa ahdiyaka, dan aku tunjukkan kepadamu, ila rabbika, kepada Tuhanmu, fatakhsha, ya, maka agar kamu takut kepadanya. Ya, nah inilah tujuan, ya, apa namanya, dalam iman itu ya harus melahirkan rasa takut kepada Allah. Karena itu inti dari semua kebaikan itu rasa takut. Inti dari semua kebaikan itu rasa takut kepada Allah. Ya, kalau tidak melahirkan rasa takut itu, maka tidak ada kebaikan di sana. Termasuk juga ketika orang pelajari Islam, ya, belajar mempelajari ilmu itu tujuannya agar lahir rasa takut. Makanya Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut atau hanyalah yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama, orang-orang yang ilmunya tinggi. Jadi semakin tinggi ilmu, semakin besar rasa takut kepada Allah. Makanya salah sekarang kalau orang belajar ilmunya makin tinggi, makin berani menentang Allah, makin berani menentang syariat Allah. Ya, sekarang kan begitu. Ketika pendidikan-pendidikan yang berjalan sekarang, karena dijauhkan dari agama, ya hanya memenuhi apa namanya ilmu-ilmu dari pemikiran manusia saja, sehingga mereka akhirnya menuhankan akal mereka. Ya, harusnya ilmu itu di otak atau akal itu diisi dengan ilmu, dan justru harusnya semakin tunduk akal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin dia menambah ilmu, semakin tahu akan kapasitas akalnya yang sangat rendah, ya, dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Makanya inilah pentingnya bagaimana orang belajar, ya, dalam pendidikan itu harus selalu menghadirkan Allah, ya, harus selalu menyertakan berzikir kepada Allah. Ya, makanya kan dalam surat Ali Imran ulil albab, orang-orang yang akalnya itu tinggi, yang memahami inti dari segala sesuatu, kecerdasan dan lain sebagainya, Allah mengatakan adalah orang-orang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, artinya tidak melepaskan dirinya, ya, dari hubungan dengan Allah selalu. Ya, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Nah, pada saat yang sama wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka mentafakuri penciptaan alam semesta ini. Menggunakan akal pikiran mereka sehingga sampai kepada ilmu. Ya, jadi pendidikan Islam itu tidak boleh memutuskan, memisahkan dengan hubungan yang terus-menerus dengan Allah. Ya, maka disinilah kekacauan pendidikan di kita sekarang yang mengacu kepada pendidikan Barat. Di Barat itu, Pak, kalau yang namanya suatu penelitian ilmiah, ya, ini diceritakan oleh Syekh Muhammad Qutb, ya, beliau seorang ahli pendidikan Islam, adiknya Syekh Qutb, ya, yang sangat berpengaruh, beliau punya tafsir, ya, Fijr al-Quran. Beliau banyak mempelajari tentang di Barat itu, bahkan beliau mengikuti di sana itu. Jadi sebuah penelitian ilmiah di Barat itu, kalau memasukkan nama Allah saja itu sudah dianggap tidak ilmiah. Ya, dianggap tidak ilmiah ketika dimasukkan nama Allah ke dalam penelitian ilmiah itu. Ini luar biasa. Sekularisme, ya, memisahkan agama ini dari ilmu, ya, karena memang Barat itu mereka seperti itu karena dilihat dari sejarah mereka yang kelam, ya, ketika agamanya juga agama yang menyimpang, agama Kristen, orang-orang apa, para gereja-gereja, para pendeta itu memang sangat memusuhi ilmu pada saat itu. Banyak orang-orang yang belajar ilmu pada saat itu kan dibantai, disiksa dengan sangat luar biasa. sehingga ada semacam trauma mereka itu kepada agama, sehingga mereka berkembang itu nanti mengembangkan ilmu sedangkan agamanya dibuang jauh-jauh. Dan agamanya juga agama yang menyimpang, ya tentu saja. Tetapi pada saat yang sama justru kan Islam ketika ilmu itu di puncak, ya mencapai puncak keilmuan para ulama Islam, umat Islam itu pada saat yang sama ilmu mereka tidak lepas dari agama. Hanya masalahnya orang-orang barat ini kan belajar ilmu pengetahuan, belajar sains itu kepada ulama Islam pada saat itu. Pusat-pusat keilmuan Islam ada di Baghdad, ya. Dan di Baghdad itu kan anaknya Harun Ar-Rasyid, ya, Al-Ma'mun itu kan membangun Baitul Hikmah, rumah hikmah itu puncak pusat keilmuan semua ada di sana. Nanti di Andalusia ada Cordoba. Itu universitas pertama kali itu. Nah, orang-orang barat itu dari Inggris, dari itu belajar ke orang Islam. Ya, cuma sayangnya mereka belajar ilmu pengetahuannya, agamanya tidak diambil. Ketika umat Islam mundur, dihancurkan pusat-pusat keilmuan kaum muslimin pada zaman Abbasiyah itu, ya, dengan adanya serangan dari Mongol, ya, dihancurkan pusat-pusat keilmuan Islam karena memang umat Islamnya sudah jauh dari ilmu. Dan yang menjauhkan mereka dari ilmu itu adalah hiburan. Pada saat itu hiburan-hiburan sudah merebak, tidak lagi cinta kepada ilmu. Ini adalah salah satu penyebab runtuhnya umat Islam, ya, adalah ketika umat Islam meninggalkan ilmu, tidak senang lagi ke majelis taklim, tidak senang lagi kepada pengajian, kajian-kajian, tapi senangnya kepada hiburan-hiburan. Itu adalah tanda runtuhnya. Ketika datang pasukan Mongol menyerang, ya, orang-orang Islam pada saat itu, bahkan para khalifah dan para pejabat di istana itu sedang berpoya-poya, sedang mabuk-mabukan, ya, bahkan ada seorang perempuan namanya Aropa itu sedang menari ketika muncul serangan dari Mongol itu kan, bukannya menggerakkan rakyat untuk berjihad melawan pasukan Mongol ini, pasukan Tatar ini malah kata khalifahnya tutup itu jendela-jendela pintu-pintunya, ya. Tidak ada lagi giro, tidak ada semangat untuk berjihad. Akhirnya banyak, ya, yang mati. Kemudian perpustakaan yang ada di Baitul Hikmah itu, Pak, buku-buku yang sudah banyak ditulis oleh para ulama itu oleh pasukan Mongol dijadikan jembatan di Sungai Tigris ini, ya. Sungai Tigris yang cukup dalam itu buku ditumpahkan ke situ. Saking banyaknya itu jadikan jembatan untuk kuda mereka menyeberang. Ditenggelamkan oleh mereka itu buku-buku kaum muslimin yang sudah sangat banyak itu. Nah, ketika umat Islam mundur, barat kemudian maju dengan pengetahuannya dengan meninggalkan agama. Ya kan? Tinggal kita sekarang ini harusnya kembali membangun, ya, membangunkan kembali peradaban Islam ini. Karena ilmu pengetahuan ini enggak akan cukup menjawab berbagai macam permasalahan kehidupan dunia. Perlu bimbingan petunjuk agama, Bang. Ya. Sekarang kan misalnya permasalahan ekonomi, permasalahan politik, ya, permasalahan kerusakan alam dan sebagainya, ini enggak cukup dengan ilmu pengetahuan. Ya, perlu mereka itu menerapkan petunjuk-petunjuk Allah karena ilmu manusia terbatas. Ya, Al-Qur'an ini memberikan petunjuk dalam berbagai hal. Ya, dalam masalah ekonomi, dalam masalah kebutuhan manusia yang paling pokok misalnya makanan. Ya, misalnya energi, ya, air dan sebagainya. Ini semua sudah mengandung sistem dalam Islam, dalam Al-Qur'an ini. Yang kalau diterapkan maka akan lahirlah kesejahteraan. Ya, itu hanya masalahnya mereka tidak tahu agama itu hanya dianggap sebagai ritual gitu, ya. Belaka di dalam masjid. Padahal Islam ini kalau digali bisa membimbing manusia dalam seluruh kehidupan. Ya. Nah maka kembali ya kepada apa tadi tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ini. Tadi apa lahir rasa takut ya. Tadi kita membahas tentang bahwa Nabi Musa mengajak kepada Fir'aun, dia memberikan petunjuk, siap menunjukkanmu. Nah, lalu lahirlah rasa takut kepada Allah. Ya, jadi memang intinya itu, ya inti dari ajaran Islam, dari ilmu-ilmu Islam ini harus melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak lahir rasa takut, yang lahir adalah kesombongan seperti halnya Fir'aun ini. Lahir kesombongan. Maka hati-hati juga orang-orang yang belajar ilmu itu, ya, harus selalu di akhirnya melahirkan rasa takut. Makanya kan Allah gugah misalnya di dalam surat Ar-Rahman, ya, menyebutkan kan di surat Ar-Rahman itu bukti-bukti di alam semesta. Lalu selalu diakhiri dengan fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadzdziban. Ya. Artinya mereka dengan penelitian, dengan akal mereka, pemikiran mereka, pada akhirnya di ujungnya mereka harus tunduk. Ya. Gitu. Jadi semakin mengenal alam semesta, semakin mengenal hukum yang Allah letakkan di alam semesta ini, ya harus semakin menyadari akan kekuasaan Allah. Gitu ya. Bahwa pengaturan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini sangat luar biasa. Nah, Fir'aun itu diarahkan ke sana. Ya agar lahir rasa takut kepada Allah. Nah, maka juga membawa bukti-bukti ya, mujizat-mujizat, fa'arahul ayatal kubra, lalu Musa memperlihatkan kepada Fir'aun ayat-ayat di sini mujizat. Ayat itu maknanya tanda. Ya, mujizat ya al-kubra yang besar. Ya, Nabi Musa dibekali oleh Allah mujizat-mujizat untuk menghadapi Fir'aun ini. Ya, mujizat yang pada saat itu karena obsesi manusia di zaman Fir'aun itu adalah sihir. Makanya Fir'aun punya sekitar 100 para penyihirnya itu. Ya. Saharatu Fir'aun, para penyihirnya Fir'aun. Nah, maka Nabi Musa dibekali oleh Allah suatu mujizat yang mengalahkan obsesi manusia pada saat itu, yaitu mengalahkan sihir itu. Maka dibekalilah oleh Allah tongkat. Ya, tongkat itu nanti bahkan bukan dibekali oleh Allah, karena Nabi Musa sudah memegang tongkat itu. Dia sudah memegang kan ketika ditanya itu fungsinya apa gitu. Ya, itu dalam ayat Quran Nabi Musa mengatakan untuk mengembala itu. Ya, menggiring domba-dombanya. Dan juga ada manfaat-manfaat lain. Nah, oleh Allah diajarkan dulu kan ketika di awal-awal di bukit apa di lembah tua ini disuruh oleh Allah lemparkan itu tongkat. Ya, ketika dilemparkan jadi ular kan gitu. Jadi ular. Lalu Nabi Musa takut. Kata Allah jangan takut, la takhaf. Nah, nanti kemudian dikembalikan lagi oleh Allah jadi tongkat lagi. Kembali lagi seperti semula. Nah, seperti itu nanti ketika datang kepada Fir'aun memperlihatkan ya memperlihatkan mujizat yang besar ini. Ya. Nah, fakat dabawa aso, tetapi Fir'aun mendustakan, tidak percaya kepada Nabi Musa, mengingkari ya wa aso dan mendurhakai. Durhaka. Ya, karena memang sebab yang paling inti ya menolak atau yang menghalangi manusia dari hidayah itu adalah perasaan gengsi ya di dalam dirinya. Ya, khawatir akan kehilangan kekuasaan itu. Dan ini kalau kita pelajari dari semua para pemimpin yang mereka tidak mendapat hidayah, ya, tidak beriman kepada Allah itu sama sebabnya, hampir sama. Baik pemimpin yang zalim atau bahkan pemimpin yang baik termasuk tadi Abu Thalib, saya katakan. Kenapa rahasianya? Kenapa Abu Thalib itu dalam hidupnya selalu membela Rasul, mencintai Rasul bahkan melebihi anak-anaknya, tetapi sampai tidak masuk Islam? Ya, ketika mendekati ajal kan, saat-saat sakaratul maut itu, Rasulullah membisikkan agar ucapkan la ilaha illallah. Kan itu jadi syariat ya, kalau ada orang yang meninggal talqinkan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang sudah hampir meninggal itu saat sakarat itu dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi cukup la ilaha illallah saja, Pak. Jangan kepanjangan, karena memang pada saat orang sakarat itu sedang berada di alam bawah sadar. Ya, dia tidak, makanya kan tidak sadar orang sekarat itu tidak bisa lagi, sulit untuk mengucapkan. Dan dia hanya bisa mengucapkan tidak lebih dari 12 kata kalau menurut penelitian itu ya. Nah, la ilaha illallah itu kan 12 kata kalau dihitung itu, la ilaha illallah. Jadi jangan terlalu panjang, Pak. Mentalkinkan orang meninggal gitu, baca panjang enggak bisa diikutin. Makanya cukup la ilaha illallah saja. Iya, cukup la ilaha illallah saja. Makanya Rasulullah SAW mentalkinkan Abu Thalib ini agar dia mau mengucapkan la ilaha illallah. Kata Rasulullah, ucapkan la ilaha illallah agar ini menjadi hujah nanti di hari kiamat. Ya, tapi di sebelahnya lagi ada Abu Jahal yang membisikkan juga. Jadi Rasul membisikkan, Abu Jahal juga membisikkan. Itu kalau kamu masuk Islam, ya apa nanti kata kaum? Apa nanti kata mereka? Ya, kalau engkau sebagai pemimpin menyimpang ataupun meninggalkan agama nenek moyang, agama dari Abdul Muthalib kakeknya. Karena memang Abdul Muthalib kan masih berada di dalam agama berhala ya, menyembah berhala. Ya, jadi nah, itu yang membuat Abu Thalib menolak, tidak masuk Islam. Ada perasaan gengsi di dalam dirinya. Dia mengatakan, kalau saya mengucapkan ini, lalu apa kata kaum saya? Gitu. Apa kata masyarakat saya? Keturunan, orang-orang di bawah saya, keturunan saya ini, apa kata mereka? Jadi dia hanya memikirkan apa kata orang. Ya, ada semacam gengsi di dalam dirinya karena dia merasa sebagai pemimpin. Ya, lebih memikirkan nanti apa kata orang, sehingga karena sebab perasaan dalam hati Abu Thalib itulah yang menghalangi dia dapat hidayah. Termasuk juga Fir'aun. Ya. Termasuk juga Abu Jahal dan sebagainya. Makanya Allah katakan di surat Al-Alaq itu, ya, kan ayat 6 kesananya itu enggak langsung turunnya kan. Yang 5 ayat pertama itu memang awal itu, turun awal. Tapi itu berselang lama, cukup lama ketika Rasul menghadapi dulu kan, menghadapi Abu Jahal tadi itu, Fir'aun dari umat ini. Lalu turunlah ayat 6-nya di surat Al-Alaq itu. Ya, kalla innal insana layatgo. Ini kan menceritakan Abu Jahal itu ayat itu. Sungguhnya manusia itu maksudnya terkhusus kepada Abu Jahal, walaupun dia maknanya juga umum ya, siapapun yang menjadi pembangkang. Ya, ilayatgo, melampaui batas. Nah, apa alasan orang-orang itu melampaui batas, durhaka ya, menentang, tidak mau menerima kebenaran? Ar-ra'ahu staghna. Karena melihat dirinya serba cukup. Ya. Gitu, merasa dirinya lebih hebat. Ada perasaan gengsi. Nabi Muhammad masih junior, anak baru kemarin, sedangkan dia adalah pemimpin tinggi. Begitu juga Fir'aun. Ini kan Nabi Musa, makanya Fir'aun mengatakan, bukankah kamu yang saya urus sejak kecil? Dianggapnya senior, junior, masih kecil. Berani-beraninya gitu kan mengajak kepada senior ya, yang jadi pemimpinnya, pembesarnya. Nah, ini perasaan gengsi ini bahaya. Bahaya karena ini penyakitnya orang tua, tidak mau menerima kebenaran karena yang menyampaikannya dianggapnya lebih muda ya, lebih ini. Ini bahaya, penyakit yang menjangkiti banyak orang ya. Inilah sebabnya itu begitu. Nah, malah dia ya tsumma adbara yas'a, dia berpaling dari Musa dan berjalan pergi ya, berusaha. Fahasharofana, lalu dia mengumpulkan para pembesarnya dan menyeru. Faqala, lalu ia berkata, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi itu. Jadi ketika diajak itu bukannya mau menerima, ya malah semakin sombong. Ya, malah semakin meningkat kesombongannya, mengatakan aku ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Gitu ya. Nah, fa'akhadana di sini enggak banyak, Pak. Ayatnya ini enggak panjang karena memang ingin meringkas ya kesombongan Firaun. Ya, dari awal ya Nabi Musa diperintahkan secara cepat lalu langsung disebutkan akibatnya. Fa'akhadzahullahu, maka Allah menghukumnya nakalal akhirati, dengan siksaan ya, akhirat wal ula dan dunia. Ini nanti ada dua tafsir, Pak, tentang perkataan ini. Nakal akhirah, yang dimaksud akhirah dan ula itu. Tafsir yang pertama seperti di terjemah ini, akhirah adalah siksaan akhirat. Wal ula, siksaan pertama adalah ketika di dunia nanti oleh Allah ditenggelamkan ya, ke lautan itu. Nah, tafsir yang kedua para ulama menafsirkan akhirah di sini adalah disebabkan oleh perkataannya yang terakhir dan yang pertama. Jadi ada dua perkataan yang menunjukkan kesombongan Fir'aun luar biasa. Karena dua perkataan kesombongan inilah Allah membalas ya, menyiksanya. Perkataan yang pertama adalah yang ini, faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu perkataan pertama. Nah, perkataan yang kedua itu di surat dia mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui Tuhan selain aku. Ya, ma'alim tulakum, aku tidak mengetahui untuk kalian Tuhan selain aku. Intinya ini sama, dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Jadi dengan dua perkataan itu oleh Allah Subhanahu wa taala disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Ya, karena ini kesombongannya sudah di puncak ya. Fir'aun itu. Nah, lalu di akhir ayat 26 ya, berkenaan dengan kisah Nabi Musa dan Firaun ini, inna fi dzalika, ya sesungguhnya pada hal itu, pada cerita itu, la ibratan, benar-benar terdapat pelajaran. Lima yahsya, bagi orang yang takut kepada Allah itu. Jadi bagi orang yang takut kepada Allah ini jadi pelajaran. Bagaimana kesombongan itu tidak ada artinya bagi dia. Justru itu akan menumbangkan dia ya kepada siksaan yang sangat berat. Ya, nanti di ayat lain itu dijelaskan bagaimana siksaan Firaun, misalnya di surat Ghafir itu Firaun itu kan yuraduna alaihi aghdu wa washiya. Firaun dan bala tentaranya itu yang durhaka, yang menentang kepada Allah, di kuburannya akan diperlihatkan tempatnya di neraka itu di ghudwa wa asyia, pada saat pagi dan sore. Pagi dan petang itu diperlihatkan terus ya tempatnya di neraka itu. Ya, jadi ayat ini dengan cepat ya memberikan kisah tentang kesombongan Firaun ya, dan memberitahukan balasan yang luar biasa ya, siksaan yang luar biasa, agar menjadi pelajaran. Agar orang-orang kafir pada saat itu, dan memang petunjuknya berlaku di setiap zaman ya, siapapun pemimpin yang zalim ya, yang bahkan kezalimannya itu sudah memuncak, justru itu adalah tanda-tanda kehancurannya. Jadi kalau ada pemimpin zalimnya udah luar biasa, nah itu udah ciri-ciri akan hancur, akan tumbang. Kita pelajari aja semua pemimpin di dunia ini. Ya, kisahnya enggak beda. Kisahnya enggak beda. Ya, misalnya kisah yang saya ketahui bagaimana dulu Mustafa Kemal ya yang meruntuhkan kekhilafahan Islam, ya dia pengkhianat, awalnya memang dikenal sebagai pejuang Islam. Tapi kemudian ketika dia naik ya jadi pemimpin, Mustafa Kemal itu di akhir kekhalifahan Turki Utsmani itu. Ya, dia kan menurunkan hal-hal yang berkaitan dengan Islam itu. Mengganti khalifahan, bahkan mengasingkan khalifah yang terakhirnya itu. Ya, bahkan menghilangkan bahasa Arab, pengajaran Quran, melarang jilbab sebagainya. Bahasa Arab dilarang. Bahkan adzan saja tidak boleh pakai bahasa Arab, pakai bahasa Turki. Pada saat Mustafa Kemal tahun 1923. Ya, tapi kan pada akhirnya dia meninggal. Ya, menurut yang saya temukan itu ada artikelnya yang menulis dia tidak diterima oleh bumi, kan itu jasadnya itu. Sampai dikuburkannya itu dipeti itu enggak diterima oleh bumi. Bumi enggak nerima. Ya, jadi enggak berhasil gitu, dikuburkan itu enggak berhasil. Ya, jadi banyak orang-orang yang sudah memuncak ya kedurhakaannya kepada Allah, lihat di akhir hayatnya, Pak. Seperti misalnya pemimpin Yahudi, Pak, yang sudah sangat menganiaya orang-orang muslim di Palestina. Itu kematiannya dihinakan oleh Allah. Ya, dihinakan. Penyakit yang aneh-aneh dan membuat hina di akhir hayat, termasuk Abu Jahal. Ya, Abu Jahal ini membicarakan tentang Abu Jahal, pemimpin atau Fir'aun pada zaman Nabi Muhammad. Bagaimana dia kematiannya, Pak? Ya, dia mati justru di tangan dua orang anak muda. Dua orang anak muda dari Madinah. Ya, ketika dalam perang Badar. Jadi enggak lama Abu Jahal ini mati ketika Rasul sudah hijrah ke Madinah. Di perang besar pertama justru Abu Jahal itu meninggal. Ya, ketika karena kan pemimpinnya Abu Jahal pada saat perang Badar, orang kafir itu dipimpin oleh Abu Jahal. Orang-orang sebagian orang Quraisy itu sebenarnya udah mau pulang gitu, karena udah nggak ada kepentingan lagi. Karena mereka pasukan yang dibentuk oleh orang-orang kafir itu kan awalnya untuk menyelamatkan kapilah dagang mereka. Abu Sufyan yang dicegat oleh kaum muslimin ya, ketika ada pulang dari Syam kan lewat Madinah dicegat. Tapi berhasil lolos Abu Sufyan itu dengan kapilahnya. Nah, ketika sudah diketahui lolos, ya sudah pulang saja, kan sudah bebas. Tapi Abu Jahal di puncak kemarahannya mengatakan, kita akan habisi itu kaum muslimin. Kita habisi Muhammad. Nah, di situ dia di puncak kemarahan, disitulah kemudian dia mati. Ya, di tangan dua orang anak muda. Dua orang anak muda ini bertanya kepada, karena dia belum kenal yang mana namanya Abu Jahal itu yang mana. Bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, tunjukkan kepada aku di mana Abu Jahal. Ketika ditunjukkan itu. Nah, maka dua orang anak muda ini berlomba. Ya, langsung kemudian menebas dengan pedang mereka. Ya, dua anak muda ini. Ya, dan setelah nanti selesai dua anak muda ini mendatangi Rasulullah, datang kepada Rasulullah dan masing-masing mengatakan aku yang membunuh Abu Jahal, aku yang membunuh. Berebut. Ketika dilihat mana coba pedang kalian, kata Rasulullah, pedang kalian mana, dilihat masih ada darahnya. Nah, kalian berdua yang sudah membunuhnya. Jadi di tangan dua anak muda. Bahkan di saat sakaratul maut Abu Jahal itu, Rasul kan pada saat selesai itu belum meninggal, dia masih sakarat. Rasul menyuruh kepada sahabat, cari itu Abu Jahal itu. Nah, maka Ibnu Mas'ud yang mendatangi. Ibnu Mas'ud mendatangi jasadnya itu diinjak lehernya itu. Nah, itu masih bisa berkata-kata. Nah, dia menyesal Abu Jahal itu. Menyesalnya dia dibunuh oleh cuma anak-anak gitu. Ya, andaikan dia berkata, andaikan yang membunuhku ini bukan anak-anak para petani gitu ya, anak-anak di Madinah itu. Para pembajak gitu, para pembajak ini. Pertanian ya. Jadi menyesal dia meninggalnya di tangan anak-anak gitu. Dia kan inginnya karena memang gengsi gitu. Harusnya di tangan kayak Hamzah gitu, kayak ini yang senior-senior, tapi ini oleh anak kecil gitu. Dia sangat gengsi sekali pada saat itu Abu Jahal itu. Lalu kemudian mati dalam sebuah riwayat, bahkan disebutkan oleh Ibnu Mas'ud itu dipotong gitu, kepalanya dibawa ke Rasulullah SAW. Ya, itu matinya Abu Jahal. Abu Lahab juga sama, Pak. Hina matinya itu. Abu Lahab itu di perang Badar dia enggak ikut perang Badar. Tapi walaupun tidak ikut, dia mewakilkan kepada orang yang punya utang kepada dia untuk ikut perang Badar. Nah, selesai perang Badar, itu di rumahnya Abbas ya bin Abdul Muthalib. Istrinya itu Mufadal ya, istrinya Abbas. Ada pembantunya atau hamba sayanya Abbas itu namanya siapa ya, ada di situ. Sedang bercerita, jadi kata orang kafir Quraisy itu bercerita begini. Pada saat perang Badar itu dilihat ada orang-orang yang berbaju putih yang punya kehebatan luar biasa. Nah, kata pembantunya Abbas itu malaikat. Itu malaikat. Jadi orang kafir ini pada saat perang Badar mereka melihat, karena memang kan Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat untuk ikut perang Badar itu. Sama seperti halnya iblis juga ikut berwujud menjadi Suraqah bin Malik di pasukan kafir itu saat perang Badar. Nah, ketika iblis turun, Allah juga menurunkan para malaikat, masuk malaikat Jibril. Iblis ketika melihat mereka itu langsung kabur. Makanya kata orang kafir, kamu mau kemana Suraqah? Katanya mau berperang dengan kami. Suraqah mengatakan, inni aru ma la taraun, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Kabur Suraqah itu. Sampai kan ada tangan-tangan itu berterbangan, Pak, kepala-kepala berterbangan tanpa diketahui siapa yang memotong. Bahkan para pasukan muslim itu ketika akan pedangnya mau memotong kepala itu udah keduluan, udah potong duluan. Karena itu para malaikat dicincang. Memang malaikat itu boleh ya untuk mencincang sebagai tanda bahwa orang yang dibunuh oleh malaikat itu terpotong. Beda dengan yang terbunuh oleh orang-orang muslim. Nah, Abu Lahab itu pada saat itu mendengar pembantunya Abbas mengatakan itu para malaikat, dia marah. Abu Lahab itu dipukulin sama dia, hamba sayanya Abbas itu, lalu oleh istrinya Abbas, kamu berani-beraninya memukuli budak ketika Abbasnya tidak ada. Jadi Abbasnya belum ada saat itu. Lalu oleh istrinya Abbas itu dipukul dari belakang pakai kayu. Dipukul, dia kesakitan, kelimpungan, langsung pulang Abu Lahab itu. Nah, seminggu setelah itu kan tersisa ada borok ya dari bekas luka dari pukulan itu, jadi membusuk, Pak. Badan itu jadi membusuk. 7 hari setelah itu dia mati dalam keadaan tubuhnya itu busuk, tidak ada orang yang mau mendekati. Ya, bahkan ketika dia mati itu enggak ada orang yang mau mengurus, menguburkan, enggak ada yang mau. Ya. Bahkan orang-orang itu kemudian bagaimana dikuburkannya? Pakai apa, kayu, Pak, dari jarak jauh, karena saking baunya tidak ada yang mau didorong gitu, pakai kayu dari jauh. Ya, lalu ketika sudah jatuh di bawah tempat tidurnya itu lalu dilempari batu. Ya, atau digali dulu di bawah ya. Lalu kemudian didorong kayu itu masuk lalu dilempari pakai batu itu untuk dikuburkannya, ditutupinya itu. Nah, itu sebagai bentuk kehinaan, penghinaan. Siapapun pemimpin ya, yang zalim, yang menggunakan kekuasaannya untuk kezaliman dan dia tidak mau bertobat, tidak kembali kepada Allah, maka kita bisa melihat di akhir hidupnya. Itu hukum yang berlaku di setiap zaman. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan, Pak, kalau ada yang ditanya. Kata Allah, semua masalah itu jawabannya ada di Al-Qur'an. Tapi apa itu enggak pernah detail, Ustaz. Orang-orang bahkan yang habis Al-Qur'an itu enggak mengerti tentang apa? Ilmu pengetahuan dan ekonomi. Itu maksudnya apa di situ? Semua masalah itu dijawab di Al-Qur'an. Banyak orang yang menghafalkan juga enggak mengerti tentang itu. Iya, karena memang tidak mempelajarinya, Pak. Tidak mempelajarinya secara mendalam. Jadi tidak cukup dengan menghafalkannya saja. Banyak mereka yang menghafalkan lafaz. Jadi ketika sudah hafal lafaz-lafaz Quran, ya mereka sudah merasa cukup, ya menjadi hafid, udah selesai. Padahal tidak seperti itu. Mempelajari Quran itu bisa terus gitu, mendalami Quran itu terus. Dan memang itu sebagai janji Allah kan di Al Quran tuh, Allah mengatakan wa nazzalna gitu, alaikal kitab, kami telah menurunkan kitab Al Quran ini tibyanan li kulli syai'in, sebagai penjelasan bagi segala sesuatu, jawaban dari segala sesuatu. Kita enggak tahu ada petunjuk dalam berbagai aspek kehidupan ini karena memang kita tidak mempelajari, tidak mengetahuinya secara mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an itu. Kalau digali permasalahan apapun, digali ayat-ayat Quran ini, pasti ketemu Pak jawabannya. Kita mau menyelesaikan masalah apa? Ya, permasalahan kayak ekonomi, ya permasalahan segala macam ada semua gitu ya. Nanti ini juga dicontohkan sikap-sikap para sahabat ya, ketika apa namanya ada masalah, mereka mencari jawabannya di Quran ini ya. Misalnya ya, misalnya kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan dia melaksanakan petunjuk dari Allah kan. Ya. Dia menjadi raja yang tidak ada tandingannya kekuasaannya itu. Ini menunjukkan bahwa kalau orang mengikuti petunjuk Allah itu akan lebih hebat, Pak. Dari segi kehebatan duniawi itu akan lebih hebat daripada orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah. Misalnya Ratu Bilqis kan, ketika itu ketika disuruh datang ke ke istananya Nabi Sulaiman itu, dia menjadi orang yang istilahnya menjadi terbelakang, jadi kampungan, wong deso gitu. Ketika masuk ke istananya, lantainya itu kan dikiranya air Pak, banjir, diangkat ininya, roknya itu diangkat, kesyafat ansako ya, ya diangkat roknya itu karena takut basah. Kata Nabi Sulaiman, innahu sarhu mumarradun min qawari, itu istana yang terbuat dari kaca. Jadi dilihat di bawah, di bawahnya itu ada air, ada ikan-ikan gitu, tapi itu kaca di bawah. Ya. Dan Allah menyatakan kan wa 'allamna ketika Allah menceritakan tentang Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan Sulaiman, ya, ayat pertamanya tentang mengatakan Allah memberikan ilmu kepada keduanya. Ini petunjuk Allah. Kalau petunjuk Allah ini diterapkan, ya, maka peradabannya akan mengungguli semua peradaban yang ada. Makanya ketika Allah mengatakan kuntum khairu ummah, sebaik-baik umat, artinya umat Islam itu akan unggul. Bahkan kan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, merasa rendah dan merasa bersedih. Ya, sesungguhnya kalian itu adalah yang tertinggi jika kalian beriman. Masalahnya banyak orang yang beriman tapi tidak benar-benar beriman terhadap ayat-ayat Quran ini untuk diterapkan. Ya, dalam masalah makanan nanti kita akan masuk Pak, nanti ke surat Abasa. Ya, kalau selesai An-Nazi'at ini masuk di surat Abasa, di situ ada petunjuk tentang makanan. Kalian dari linsan ila tu'ami, ya, perhatikan makanan. Nah, ini ayat-ayat ini Pak kalau diikuti petunjuk-petunjuknya lalu diterapkan dengan perasaan iman kepada Allah tadi itu, kita akan lebih akan menyelesaikan permasalahan makanan kan. Ya, di mana makanan-makanan kita itu kan tidak mengikuti petunjuk Allah sebenarnya. Ya. Salah satu contoh misalnya ya makanan yang kita makan. Ya, kita menggunakan minyak kelapa sawit. Padahal yang ngajarin kelapa sawit dulu di Indonesia itu kan orang Belanda, Pak. Dulu itu hanya berapa pohon ketika Belanda itu dulu itu. Lalu kemudian diperbanyak oleh penduduk Indonesia ini sehingga menjadi minyak yang digunakan untuk sehari-hari kan menggoreng, padahal minyak kelapa sawit itu tidak bagus untuk kesehatan. Ya, banyak mengandung kolesterol dan sebagainya. Ya, Allah menyebutkan minyak yang paling baik apa dalam Al-Qur'an? Minyak zaitun. Tapi memang zaitun itu dia bukan untuk dimasak. Zaitun itu sebagai makanan. Allah langsung yang mencap zaitun itu adalah barokah. Ya. Kan di surat An-Nur itu. Ya, Allahu nuru samawati wal ard, mathalu nuri kamiskatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun duri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Ya. Jadi minyaknya itu dinyalakan, miskat itu tempat lampu di situ. Ini sebagai perumpamaan cahaya Allah. Dinyalakannya dari apa? Dari pohon yang diberkahi, yaitu zaitun. Jadi oleh Allah langsung dicap bahwa zaitun itu adalah berkah. Kalau Allah sudah mencap, sudah jadi stempel, itu sudah pasti keberkahan itu. Yang namanya berkah itu maknanya adalah mengandung kebaikan yang banyak. Nah, dari firman Allah ini diteliti, Pak. Jadi kan lah ayat-ayat Quran ini sebagai pendorong orang-orang untuk meneliti dan membuktikan. Ya, dan betul, nanti tidak akan salah. Penelitian itu akan membuktikan kebenaran ayat Allah itu, bahwa zaitun itu mengandung keberkahan yang luar biasa, sangat baik mengandung lemak-lemak yang baik ya untuk tubuh manusia. Ya. Nah itu. Sedangkan kalau untuk minyak untuk digoreng itu nanti berdasarkan mentafakuri ya, manusia mentafakuri mengkaji, itu justru yang paling bagus itu kan alpukat, Pak. Minyak alpukat kalau untuk menggoreng itu. Ya. Masalahnya kan sekarang karena memang masih jarang ya orang menanam sebagainya, masih langka. Jadi sebenarnya banyak nih petunjuk-petunjuk Al-Qur'an ini kalau diterapkan tuh mengatasi berbagai permasalahan manusia. Ya. Lalu menyebutkan porsi makanan manusia nanti itu di surat Abasa. Ya, dimulai dengan ambatna fi habba wa inaba wa qadba gitu kan. Anggur ya. Wa zaituna wa nahla, itu ada zaitun, nahla, kurma. Ya, jadi di situ ada banyak itu buah-buahan. Kalau untuk daging itu kan mata'an lakum wa li an'amikum, itu sekitar 1/6 gitu. Ya, daging itu jadi kebanyakan buah gitu ya. Jadi nanti itu kalau diterapkan dalam kehidupan kita, ya, itu menjadi makanan kita menjadi makanan yang terbaik. Karena yang oleh Allah sebutkan secara khusus itu menunjukkan keistimewaan, Bang. Keistimewaan yang khusus. Karena Quran ini bukan diturunkan untuk Nabi Muhammad, bukan untuk masyarakat Arab saja kan. Quran ini petunjuk untuk kaum muslimin. Ketika Allah menyebutkan kurma, kurma itu yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran 21 kali. Yang kedua nanti anggur, terus ada delima dan yang lainnya. Ya, jadi kurma ini bukan hanya makan orang Arab ketika Allah sudah menyebutkan secara khusus dalam Quran. Ya. Jadi banyak sebenarnya petunjuk-petunjuk yang secara praktis yang sebetulnya bisa dilaksanakan ya oleh manusia itu. Ya. Waktu ayat ini diturunkan saat itu ada peristiwa yang diingatkan kisah Nabi Musa gitu. Untuk yang ini saat itu mungkin asal-usulnya apa? Apanya? Yang ayat. Oh, asbab nuzulnya. Memang tidak secara khusus, karena menentukan asbab nuzul itu kan harus ada perkataan langsung, misalnya sabab nuzuli hadhil ayah, sebab nuzul ayat ini apa? Itu langsung dari riwayat sahabat yang bicara seperti itu. Ya, tetapi kita bisa melihat konteks ketika itu. Ini kan ayat diturunkan tadi ya di Mekah awal-awal. Ini kan tentu kita bisa mengaitkan seperti yang sudah dibahas tadi. Ayat-ayat ini tentu sangat berkaitan erat ketika Rasul menghadapi para pemimpin yang zalim tadi, menghadapi Abu Jahal. Jadi ini turun ayat ini memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad agar bersikap ya berperan seperti Nabi Musa kepada Fir'aun. Jadi begitu. Ya, makanya kalau dibaca tafsir-tafsirnya enggak disebut sebab nuzul, enggak ada istilah langsung seperti itu. Ya, tapi memang setiap ayat turun itu kita bisa melihat konteksnya. Nah, dari mana diketahuinya? Dari sirah, dari sirah nabawiyah. Ya, besok insyaallah kita bahas ya, sirah nabawiyah itu sangat penting untuk memahami Quran. Artinya kita melihat, mengetahui konteks setiap ayat ini diturunkan, Pak. Ya, makanya di buku saya itu setiap sirah ini berusaha dikemukakan ayat apa yang turun agar tahu ketika turun ayat itu konteksnya seperti apa. Ya, termasuk ini itu di awal-awal, Pak, ketika tahun 4 Hijriah tadi, 4 kenabian tadi ya, ketika mulai mendapatkan penentangan ya dari Abu Jahal, ya dari yang lainnya. Yang luar biasa. Nah, ini memberikan petunjuk. Jadi cara menyikapi pimpinan-pimpinan yang melampaui batas. Iya. Ada petunjuknya di sini. Jadi kisah ini enggak sebatas kisah, Pak, seperti halnya dongeng gitu, tapi membentuk karakter ya, menunjukkan kepada sikap tertentu. Ya. Misalnya nanti ketika tahun sebelum tahun 5 jadi tahun 5 kenabian tahun 5 kenabian itu hijrah ke Habasyah. Tapi Nabi enggak hijrah, hanya sahabat-sahabat saja sebagian. Nah, itu kan sebelum hijrah ke Habasyah itu ada turun-turun surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi di situ ada petunjuk, Pak. Misalnya diturunkan kisah Al-Kahfi kan. Kisah Ashabul Kahfi. Nah, itu mengandung petunjuk di Ashabul Kahfi itu ketika mendapatkan fitnah yang besar dari istana. Itu kan Ashabul Kahfi itu 7 anak muda. Mereka adalah anak-anak para pejabat yang ada di istana sebenarnya. Ya, jadi fitnah yang besar, kemusyrikan ya, menyembah berhala dan juga kezaliman para pemimpin ketika itu. Ketika mereka tidak mampu untuk menghadapi secara langsung Ashabul Kahfi ini, maka mereka berhijrah. Berhijrah dari istana itu menyelamatkan iman mereka, yaitu ke sebuah gua. Ya kan, ke sebuah gua. Di sana mereka kemudian tidur kan selama 309 tahun. Nah, itu mengandung petunjuk, Pak. Di situ mengandung petunjuk bahwa para sahabat yang tidak kuat ini menghadapi kezaliman, penyiksaan dari para pembesar Quraisy di Mekah, agar menyelamatkan iman mereka hijrah. Maka Rasul mengamalkan dari petunjuk itu, lalu menyuruh kepada para sahabat, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah," kalaulah kalian pergi ya ke Habasyah, maka di sana ada seorang raja yang tidak dizalimi di sisinya. Itu. Jadi diamalkan, dari petunjuk diamalkan. Makanya nanti kaitannya erat, Pak. Kalau kita kaji nih antara Quran dengan sirah itu sangat erat. Bagaimana ayatnya, lalu bagaimana pelaksanaan Nabi melaksanakannya. Ya. Itu semua yang dikerjakan oleh Nabi dalam sejarah beliau, dalam kehidupan, keseluruhan hidup beliau, itu semuanya mengamalkan Quran. Makanya ketika Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah hanya mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Quran. Artinya semua yang dilakukan oleh Nabi itu mengamalkan Quran. Nah, dengan mengetahui sirah Nabi secara utuh, ya, bagaimana kisah perjalanan beliau lalu turunnya Al-Quran, itu kita akan memahami secara lebih utuh kepada ayat-ayat Quran yang turun ini. Yeah. Kalau juz amma kan diturunkan di Mekah apa awal-awal itu untuk membentuk keimanan, juz amma ini. Walaupun ada sebagian ayat, sebagian surat, misalnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, itu turun ketika Fathu Makkah. Ketika tahun 8 Hijriah itu, Pak, ketika sudah ditaklukkan. Ada pengecualian ayat itu. Ya, jadi seperti itu, Pak. Nanti misalnya di awal-awal Madinah kan surah Al-Baqarah turun, walaupun tidak secara sekaligus. Ya. Nanti berkaitan dengan perang Badar, setelah perang Badar turun surat Al-Anfal. Al-Anfal itu berkenaan dengan Perang Badar. Nanti Perang Uhud tahun 3 Hijriahnya yang dibahas tentang menggali apa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dengan peristiwa Perang Uhud itu kan surah Ali Imran. Jadi ayat itu turun gitu ada ininya. Ada kaitannya. Ya. Yeah. Nanti tentang mentalkin dan kata-kata kan yang ucapan yang terakhir kalau bisa mengucapkan kata-kata selamat lah. Yeah. Tapi Nabi Muhammad sendiri kan terakhirnya mati itu gimana? Gimana? Iya, gimana itu? Itu kan hanya sebagian riwayat pak, tidak hanya mati saja, gitu. Ada, jadi ini maksudnya adalah wasiat, bukan ininya. Kalau akhir hayatnya ya tentulah beliau sebagai nabi ya sebagai utusan Allah. Jadi artinya walaupun tidak diucapkan ya, tapi kan misalnya belum jelas apakah Rasul menyebutkan secara lisan ataukah tidak. Ya, tapi kita berhusnudzon Rasul menyebutkannya misalnya. Walaupun misalnya tidak ada riwayat yang menyebutkan itu. Tapi kan enggak ada juga riwayat yang menyebutkan beliau tidak mengucapkan gitu. Ini masih berkemungkinan. Nah. Walaupun misalnya seseorang itu tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, itu bukan berarti dia kafir, Pak. Bukan berarti dia tidak masuk surga, enggak. Ya, artinya kan walaupun tidak dia ucapkan, hatinya kan tetap dia dalam keadaan beriman walaupun tidak ucapkan. Nah, pengucapannya hanya sebagai suatu kelebihan saja. Sebagai suatu keutamaan ketika dia bisa melafalkan gitu dengan lisannya la ilaha illallah. Gitu untuk lebih menguatkan. Tetapi kalaupun tidak mampu untuk mengucapkan itu misalnya karena saking berat sakaratnya itu, maka tentu hatinya yang beriman itu masih dianggap gitu. Kan hatinya dia beriman. Ya. Jadi itu. Adalah yang menarik misalnya kisah Sayyid Qutb itu ya. Beliau ketika mau dihukum mati kan digantung gitu. Mau digantung oleh pemerintah Mesir. Ada ulamanya pemerintah gitu. Ada ulamanya yang ya sebagai suruhan pemerintah itu disuruh untuk mentalkinkan kepada Sayyid Qutb itu. Ya kata Sayyid Qutb, ya kamu mentalkinkan saya disuruh gitu ya oleh penguasa. Ya hanya mendapat bayaran gitu kan. Sedangkan aku ini hidup aku ini berjuang untuk la ilaha illallah itu. Gitu. Jadi tidak sebatas ucapan. Tidak sebatas ucapan, jadi memang itu terkait erat dengan keseluruhan hidup kita. Apakah betul-betul menegakkan la ilaha illallah atau tidak. Jadi tidak hanya sebatas ucapan. Makanya kalau ada hadis Nabi mengatakan siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah maka dia masuk surga, maksudnya bukan hanya diucapkan saja. Artinya dia betul-betul meyakini kata-kata itu, mengamalkannya dan berjuang untuk kata la ilaha illallah. Tidak sebatas diucapkan. Walaupun memang diucapkannya sendiri tentu berat juga bagi orang yang sakarat. Dan juga memang akan dipengaruhi oleh selama hidup dia gitu. Kalau gak pernah ngucapin la ilaha illallah kan akan sulit. Kalau orang yang berjuang untuk la ilaha illallah insya Allah mudah. Karena mudah terbiasa hidupnya untuk la ilaha illallah. Jadi memang manusia itu nanti di akhir hayat itu akan sangat tergantung kepada kebiasaan dia selama hidup. Ya, ada misalnya kisah yang hidupnya itu selalu nyanyi, Pak, nyanyi-nyanyi gitu. Ketika ditalkinkan itu dia malah nyanyi, tetap nyanyi karena hidup seorang itu tergantung yang dia biasakan. Kebanyakan nyanyi tapi ngajinya kurang. Nah, ada seorang syekh itu. Syekh Ali Jabir ya, pernah bercerita ya. beliau kan sering mengajarkan yang menghafal Quran ya kepada ini. Jadi ada seorang yang menghafal Quran. dia dalam kesehariannya itu berbicara itu dengan Quran gitu. Ya. Enggak lepas dari bacaan Quran itu. Sampai ketika dia tidak sadar dalam sakit itu, yang dia mulutnya itu otomatis tuh bergerak sendiri membaca Quran. Ya. Bahkan ada yang ketika sakit parah dia baca Quran dari awal terus baca Quran. Ya, sampai kemudian kepada surat An-Nas ya, surat terakhir dari Quran, ketika biar dia baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi shudurin nas minal jinnati wan nas, selesai dia khatam menghafal Quran, membaca Quran, dia meninggal di rumah sakit itu. Gitu, karena memang itulah yang dia biasakan. Ya. Allahu a'lam. Jadi para nabi itu kan semuanya juga menghadapi hal yang sama. Menghadapi pemimpin yang zalim juga. Tapi di Quran ini yang banyak diceritakan justru Musa. Oh, Musa. Ini kelebihan Nabi Musa itu apa ya? Sehingga lebih banyak diceritakan dibandingkan nabi-nabi yang lain. Sama ya, ada pemimpin ataupun orang-orang yang durhakanya, tapi memang ada perbedaan ya dari situasi ya. Karena memang Nabi Musa ini dia nabi, tapi memang dari rakyat, rakyat bawah gitu. Kalau Firaun kan penguasa. Nabi-nabi yang lain kan ada yang sebagai nabi, sebagai penguasa juga, kayak Sulaiman, Daud. Itu kan dia nabi, tapi sekaligus sebagai penguasa, raja, sebagai raja juga. Ya, Nabi Yusuf nanti juga akan jadi penguasa juga, itu kan walaupun awalnya berliku-liku ya di penjara dan sebagainya. Tapi akhirnya juga dia menjadi pejabat kan, jadi penguasa. Nah, sedangkan Nabi Musa ini adalah dari rakyat bawah yang memang tidak jadi penguasa, dia hanya sebagai nabi saja. Ya, nah di situ pelajarannya itu kenapa Nabi Musa itu dilebihkan ya daripada yang lain, dan juga termasuk Nabi Ulul Azmi ya, yang lima itu Ulul Azmi itu kan. Nabi siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Karena memang ujiannya sangat berat. Ujiannya sangat berat. Nabi Musa harus menghadapi Fir'aun. Dan juga setelah Fir'aun selesai, justru menghadapi kaumnya sendiri, Bani Israel. Di perjalanan tuh dari Mesir ke Palestina itu luar biasa, Pak. Ternyata bukan hanya Fir'aun yang membangkang, Bani Israel yang luar biasa juga membangkangnya itu. Dan kelebihan lain adalah kenapa Nabi Musa yang sering dijadikan model, dijadikan model untuk karena Fir'aunnya itu Pak yang menjadi penguasa yang paling zalim, paling sombong itu, nggak ada bandingan daripada di zaman-zaman lain. Gitu. Fir'aun kenapa jadikan model itu? Kalau Nabi yang lain kan tidak terlalu ini ya kezaliman, kesombongan pemimpinnya itu nggak terlalu seperti Fir'aun gitu, ya. Yeah. Itu juga istimewanya. Nabi Muhammad kan dialognya langsung di Isra Mi'raj. Nah, ya. Kalau Nabi Musa di lembah tua. Ya, istimewanya. Istimewanya di situ juga. Jadi memang ada karakter-karakter khusus sih setiap nabi, ada suasana khusus sehingga oleh Allah dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu mana nih dipilih. Makanya kan dari kisah-kisah nabi itu enggak semuanya dikisahkan banyak lengkap, enggak. Hanya diambil mana yang paling bagus gitu untuk dijadikan petunjuk untuk Nabi Muhammad dan umatnya ini di akhir zaman ini. Ya. Itu kalau Nabi Yusuf yang diambilnya kan itunya, kisahnya itu. Jadi memang yang terbaik oleh Allah dipilih. Jadi pelajaran itu. Ya, ada yang nabi yang sangat sedikit gitu kisahnya. Misalnya Nabi Idris hanya satu ayat, kalau tidak salah itu. Jadi memang disengaja oleh Allah itu diambil porsi, tidak sebatas kisahnya, tapi tadi pelajarannya apa yang penting. Itu ya. Ini lembah suci dua ini sampai sekarang masih untuk umat Islam ya, atau masih tempat suci gitu? Iya, masih tempat suci. Jadi kalau Musa di sana kan dipindahkan untuk membuka sendalnya, apa kita ke sana juga harus melakukan hal yang sama atau gimana misalnya? Di sana itu melakukan apa kalau misalnya berkunjung ke situ? Mungkin ya, mungkin. Tapi walaupun saya belum menemukan ininya, petunjuk langsung dari Nabi ataupun kisah langsung, ini perlu masih terbatas ya penguasaan saya. Mudah-mudahan nanti bisa ditemukan bagaimana kalau ke sana itu. Yang jelas itu adalah ya tempat yang disucikan. Bahkan ketika Allah menyebutkan tentang Baitul Maqdis, itu di sekitar itu diberkahi kan? Ketika di surat Al-Isra itu, subhanallazi asra bi abdihi kan. Itu ada barokna haulahu kan itu. Sekitarnya itu diberkahi. Jadi wilayah Syam itu memang adalah wilayah yang disucikan ya, terutama di Baitul Maqdis Palestina, di Masjid Al-Aqsa di sana, termasuk di bukit apa? Tursina tadi itu, lembah tua itu. Jadi masih disucikan karena tempat turunnya wahyu di situ Nabi Musa. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.